Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu masih pada sharif yang sebelumnya, yaitu khultatu ahlil batil, berbaur bersama-sama dengan ahlul batil. Telah disebutkan oleh beliau, oleh al-muallif rahimahullah, bahwasanya namanya khultah ini memiliki dampak yang besar, pengaruh yang besar sebagaimana yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Bahkan tidak hanya ketika seseorang berbaur dengan sesama mereka, sama manusia, akan tetapi bisa juga ketika berbaur dengan al-bahaim, seperti yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah selanjutnya, waqad dzakara ibnu al-hajj ta'thira khultatil muslimina lin-nasara bi misr. Dan sungguh ibnu al-hajj rahimahullah, beliau telah menyebutkan dampak dari khultatul muslimin, yaitu bercampur baurnya kaum muslimin lin-nasara, dengan orang-orang Nasara, dengan orang-orang Nasrani, yaitu di Misra, di Mesir. Faqala, maka beliau menyatakan Ibnul Hajj rahimahullahu ta'ala, an-nufusu tamilu ghaliban ila ma yakthuru tirdaduhu 'alayha. Yang namanya jiwa, kata beliau, itu jiwa-jiwa manusia seringnya itu tamilu ila ma yakthuru tirdaduhu 'alayha. Yang namanya jiwa-jiwa manusia seringnya, kata beliau, itu lebih condong kepada sesuatu yang sering terulang kepada jiwa tersebut. Jadi kalau sesuatu sering terulang kepada jiwa, maka seringnya, kata beliau rahimahullah, jiwa tersebut akan condong karena mungkin sering melihatnya, sering mendengarnya, sering berbaur dengannya, sehingga jiwa tersebut ini lebih suka untuk condong kepadanya. Wa minha huna wallahu a'lam kathura at-takhlitu ala ba'dhin nasi fi hadha az-zamani. Kata beliau rahimahullah, oleh karena itulah, wallahu a'lam, kata beliau, banyak yang namanya at-takhlit, yaitu campur baur ala ba'dhin nas, kepada sebagian manusia, fi hadha az-zamani, pada zaman ini, limujawaratihim wa mukhalatatihim liqibtin nasara, dikarenakan mujawarahnya mereka, bertetangganya mereka, dan juga campur baurnya mereka liqibtin nasara, dengan qibt, itu suku qibt dari orang-orang Nasrani, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin bertetangga dengan mereka dan juga bercampur baur dengan mereka, sehingga bercampur baurlah kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Nasrani, bercampur baur dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maqillatil ilmi wa ta'allumi, bersama dengan sedikitnya ilmu dan juga at-ta'allum, itu belajar, sedikit sekali ilmu, kata beliau rahimahullah, dan juga at-ta'allum, yaitu belajar. Sehingga kata beliau rahimahullah, fa'ansat nufusuhum bi'awa'ida man khalatuhu, sehingga jiwa-jiwa mereka, jiwa-jiwa kaum muslimin, mereka melupakan awa'id man khalatuhu, yaitu kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang mereka bercampur dengannya. Lupa jiwa-jiwa kaum muslimin menjadi lupa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, sehingga menganggap bahwasanya kebiasaan tersebut adalah merupakan hal yang biasa, sehingga mereka pun melupakannya dan bahkan mengamalkannya. Fanasya'a min dhalikal fasadu, sehingga muncul dari hal yang demikian itu, kata beliau rahimahullah, al-fasadu, yaitu kerusakan akibat bercampur baur dengan mereka, kibatin nasara, sehingga meniru, mengamalkan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Yaitu kata beliau, fanasya'a min dhalikal fasadu, sehingga muncul dari hal tersebut yang namanya kerusakan, wahuwa, yaitu kata beliau, annahum wada'u tilkal awa'ida allati ansad biha nufusuhum mawdi'as sunani, yaitu mereka kaum muslimin, wada'u tilkal awa'id, mereka menerapkan, mereka meletakkan al-awa'id, kebiasaan-kebiasaan tersebut, itu kebiasaannya orang-orang Nasrani, allati ansad biha nufusuhum, yang jiwa-jiwa mereka sudah melupakannya, mereka meletakkan, menerapkan kebiasaan orang-orang Nasara tersebut, maudi as-sunani, pada posisi as-sunan. Yaitu dianggap hal tersebut adalah merupakan bagian dari agama Islam ini. Seperti yang disebut oleh beliau tadi, karena qillatul ilmi, sedikitnya ilmu, dan juga at-ta'allum, yaitu belajar yang dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga mereka melupakan kebiasaan-kebiasaan orang-orang Nasrani. Ini dampak dari mujawarah dan juga mukhalatah dengan mereka. Maka dari sini kata beliau rahimahullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka bertetangga, berbaur dengan orang-orang Nasrani, lama-kelamaan mereka terseret dengan adat istiadat kebiasaan orang-orang Nasrani. Dan bahkan yang lebih parah lagi, seperti yang disebut oleh beliau rahimahullah, mereka menganggap bahwasanya kebiasaan-kebiasaan tersebut itu adalah sebagai maudhi'as sunani. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Kemudian kata beliau rahimahullah selanjutnya, wa min ajli ta'thiril khultati ja'a syar'u bil himyati min khultati ahlil bid'i, dan dikarenakan kata beliau ta'thiril khultah, adanya dampak dari bercampur baur, ja'a syar'u bil himyati min khultati ahlil bid'i, maka syariat ini pun datang bil himyah, yaitu dengan memberikan perlindungan, memberikan penjagaan, min khultati ahlil bid'i, dari bercampur baurnya dengan ahlul bid'ah. Syariat menjaga, yaitu dengan melarang mereka, melarang kaum muslimin untuk bercampur baur dengan mereka ahlul bid'ah, karena bercampur dengan mereka ini memiliki dampak yang jelek, memiliki pengaruh yang jelek, sehingga syariat datang melarang hal tersebut. Wa ahlil fasadi, dan juga melarang untuk berkhultah dengan ahlul fasadi, itu orang-orang yang rusak. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala tak'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairih innakum idzam mithluhum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang maknanya waqad nazzala alaikum, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kalian, fil kitabi, di dalam al-kitab, An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Yaitu jika kalian mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dikufuri dan juga diperolok-olokkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala taq'udu ma'ahum. Maka janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka. Orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala taq'udu ma'ahum. Jangan kalian duduk bersama mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairih. Hingga mereka berbincang, hingga mereka membicarakan permasalahan yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang demikian? Karena dengan berduduk-duduk dengan mereka, orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ini memiliki dampak yang jelek. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan berikutnya, innakum idzam misluhum, jika kalian tidak meninggalkannya, tidak berduduk-duduk dengan mereka. Itu jika kalian tetap duduk-duduk bersama mereka, innakum idzam misluhum, sungguh kalian itu semisal dengan mereka. Ini menunjukkan penjagaan dari syariat yang mulia, agar kita tidak bercampur baur dengan ahlul bid'ah. Demikian pula ahlul fasad, dikarenakan memiliki dampak yang jelek. Wa qala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau melihat orang-orang yang yakhuduna fi ayatina, yaitu yang mengolok-olok, memperolokkan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'rid 'anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka, tinggalkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk berpaling dari mereka, orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dengan bercampur baur dengan mereka, jika mereka kondisinya seperti itu, ini akan memberikan dampak yang jelek. Sehingga syariat yang mulia datang seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, ini datang dalam bentuk memberikan penjagaan kepada kaum muslimin agar tidak bercampur baur dengan mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalan lima yusibu jalisu su'i min sahibihi. Dan juga Nabi SAW membuat permisalan, yaitu apa yang akan ditimpakan oleh jalisu su'i, teman jelek, min sahibihi, terhadap temannya, terhadap orang yang berdampingan, orang yang bermajlis dengannya. Nabi SAW menggambarkan, memberikan permisalan dampak yang akan ditimbulkan oleh jali susu, teman jelek, terhadap orang yang bermajlis dengannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nafikhil qir imma yahriku thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabithatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nafikhul qir, yaitu tukang pandai besi, imma yahriku thiyabak, bisa jadi pandai besi tersebut, yahriku thiyabak, akan membakar bajumu. Karena dia pekerjaannya seperti itu, pekerjaannya tidak terlepas dari api, sehingga kalau engkau berduduk-duduk berdekat-dekat dengannya, mungkin bisa jadi kamu akan terpercik api tersebut, sehingga bajumu akan terbakar, akan sobek ataukah yang lainnya. Wa imma an tajida minhu rihan khabithatan, ataukah kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mendapatkan darinya rihan khabithatan, itu bau yang busuk, bau yang jelek, karena pekerjaannya seperti itu. Artinya di sini gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalau kita berteman dengan orang yang jelek, maka bisa jadi kita itu akan melakukan sesuatu dari kejelekannya, sehingga kita akan berurusan dengan manusia dikarenakan kejelekan tersebut, ataukah paling tidaknya kita akan digunjing oleh manusia bahwasanya diri kita itu berteman dengan orang-orang jelek tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan gambaran yang semacam ini adalah agar kaum muslimin, agar umat beliau tidak bermajelis, tidak berteman dengan orang-orang yang jelek, sebagaimana yang diinginkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, wasakhsu idza jalasa ahlal bid'i saraqa min akhlaqihim. Dan seseorang, kata beliau rahimahullah, jika dia bermujalasa dengan ahlal bid'i, itu duduk-duduk bermajelis dengan ahlul bid'ah, maka dia akan saraqa min akhlaqihim, dia akan mencuri, itu akan mengambil akhlak-akhlak mereka, akan mengambil akhlak-akhlak dari ahlul bid'ah tersebut. Kenapa? Lianna taba'a lissun, karena yang namanya tabiat manusia itu adalah seperti pencuri, kata beliau. Dia adalah seperti pencuri. Ketika dia berdekatan terus, lama-kelamaan akan mengambil sesuatu yang ada pada teman dekatnya tersebut. Sehingga kata beliau rahimahullah, liana taba'a lissun, karena yang namanya tabiat manusia itu adalah merupakan lissun, yaitu pencuri yang akan mencuri sesuatu dari orang yang dekat dengan dirinya. Wa awrasathu mujalasatuhum iltizama usulihim wa tara'ikihim fil istidlali wa taqrir hatta yasira ba'da dhalika wahidan minhum. Kata beliau rahimahullah, dan bermujalasa dengan mereka, bermujalasa dengan ahlul bid'ah, itu awrasathu, akan mewariskan kepada dirinya iltizama usulihim, untuk beriltizam, berpegang teguh dengan usul mereka, prinsip-prinsip mereka. Ini dampak yang jelek ketika seseorang bermujalasah dengan ahlul bid'ah, dia akan sedikit-sedikit mencuri akhlak-akhlak mereka, dan mujalasah dengan mereka ini akan mewariskan iltizam usulihim, akan berpegang memegangi prinsip-prinsip mereka. Wa tara'ikihim fil istidlali wat taqrir, demikian pula akan mewariskan kepadanya iltizam, berpegang dengan tariqah mereka, jalan-jalan mereka, metode-metode mereka, fil istidlal, di dalam beristidlal, beristidlal dengan ayat ataupun beristidlal dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan meniru cara-cara mereka beristidlal, mengambil suatu hukum dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa takrir, dan di dalam menentukannya. Ini bahaya ketika bermujalasah dengan mereka, akan mengambil prinsip-prinsip mereka, meniru metode-metode mereka di dalam beristidlal dan juga mentakrir, hatta yasira ba'da dhalika wahidan minhum, sehingga kata beliau dia akan menjadi setelah itu wahidan minhum, bagian dari mereka, sama seperti mereka, sama seperti ahlul bid'ah, cara bicaranya, cara istidlalnya, akhlaknya, dan juga seterusnya di dalam mentakrir, memberikan keputusan juga sama seperti mereka. Ini akibat dari bermujalasah dengan ahlul bid'ah. Qala Bundar Ibnu al-Husain, berkata Bundar Ibnu al-Husain rahimahullahu taala, suhbatu ahlil bid'ah tuwarithu al-i'radu 'anil haqqi. Kata beliau rahimahullah, berteman dengan ahlul bid'ah, kata beliau, itu bisa mewariskan al-i'radu 'anil haqqi, yaitu berpaling dari kebenaran. Kenapa demikian? Seperti yang dinyatakan oleh beliau sebelumnya, oleh al-muallif rahimahullah. Ketika seorang bermujalasah dengan mereka ahlul bidah, maka mujalasah tersebut akan mewariskan untuk mengambil prinsip-prinsip mereka, meniru jalan-jalannya mereka, metode-metode mereka di dalam beristidlal. Sementara itu adalah merupakan istidlal yang batil, prinsip yang batil, dan juga metode yang batil. Sehingga ketika dia berpegang dengan kebatilan, maka tentunya seperti yang dinyatakan oleh Bundar Ibnul Husain rahimahullah, itu akan mewariskan al-i'rad 'anil haqqi. Bisa mewariskan berpalingnya seseorang dari kebenaran. Maka dari sinilah nampak bahwasanya khultah bercampur baur dengan mereka itu merupakan salah satu dari sawarif 'anil haqq, yaitu sesuatu yang bisa memalingkan seseorang dari kebenaran. Wa qala al-Imam Malik, berkata al-Imam Malik rahimahullah, ad-dunuwu minal batili halakatun wal qawlu fil batili yasuddu 'anil haqqi. Kata beliau rahimahullah, ad-dunuwu minal batili halakatun, yaitu dekat dengan al-batil, dengan kebatilan, itu adalah merupakan kebinasaan, kata beliau. Binasa agamanya karena mewariskan berpalingnya seseorang dari al-haq itu sendiri, seperti yang disebutkan oleh ulama yang lainnya tadi, oleh Bundar Ibnul Husain rahimahullah. Wal qawlu fil batili yasuddu 'anil haqqi, dan berbicara tentang kebatilan, kata beliau, yasuddu 'anil haqqi, ini bisa menghalangi seseorang dari kebenaran. Ini dampak yang jelek yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, dengan seseorang dekat dengan kebatilan, dekat dengan ahlul batil, itu adalah merupakan kebinasaannya. Dan berbicara tentang kebatilan, kata beliau, ini adalah merupakan yasuddu 'anil haqqi, bisa menghalangi seseorang dari kebenaran. Wa qala al-Fudail ibn 'Iyad rahimahullah, berkata al-Fudail ibn 'Iyad rahimahullah, man jalasa sahiba bid'atin lam yu'tal hikmata. Barang siapa yang bermujalasa dengan sahiba bid'ah, ahlul bid'ah, maka kata beliau rahimahullah, lam yu'tal hikmata, dia tidak akan diberi hikmah. Dia tidak akan diberi hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia berteman dengan ahlul bid'ah. Karena yang namanya ahlul bid'ah, seperti yang disebutkan pada poin-poin yang sebelumnya, bermujalasa dengan mereka itu akan mewariskan untuk mengambil prinsip-prinsip mereka, mengambil dan meniru metode-metode mereka di dalam beristidlal dan juga mentakrir, yang tentunya ini keluar dari hikmah. Sehingga orang yang bermujalasa dengan mereka ahlul bid'ah, itu tidak akan diberikan hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu al-Qayyim rahimahullah, innal abda idza atada sima' al-batil wa qabulahu aksabahu dhalika tahrifan lil-haqq an mawadhi'ihi. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya seorang hamba jika dia membiasakan untuk sima'al al-batil, membiasakan untuk mendengarkan kebatilan dan juga membiasakan diri untuk menerimanya, menerima kebatilan tersebut, aksabahu dhalika tahrifan lil-haqqi an mawadhi'ihi, maka sikap yang semacam ini, kebiasaan yang semacam ini, kata beliau rahimahullah, akan bisa menghasilkan untuk dirinya tahrifan lil haqqi an mawadhi'ihi, untuk mentahrif kebenaran dari tempat-tempatnya. Itu akan mewariskan kepada orang yang membiasakan semacam ini, mewariskan kepada dirinya untuk mentahrif kebenaran itu sendiri, memalingkan kebenaran itu sendiri, mentakwil sesuai dengan keinginannya. An mawadhi'ihi, itu keluar dari tempat-tempat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari maksud-maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulnya. Ini ketika seorang hamba membiasakan diri untuk mendengarkan kebatilan dan juga menerima kebatilan. Dampaknya sangat jelek. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Fahadhar thumma hadhar min mujalasati ahli al-bid'ah. Mata al-muallif rahimahullah. Maka berhati-hatilah, kata beliau rahimahullah, berhati-hatilah dari bermujalasah dengan ahlul bid'ah, dari bermajelis dengan ahlul bid'ah. Fa inna mujalasatahum tumridul qalba. Karena bermajelis dengan mereka, bermajelis dengan ahlul bid'ah, itu tumridul qalba, bisa menjadikan kalbu itu sakit. Bisa membuat kalbu itu sakit, kata beliau rahimahullahu taala. Lima yaridu 'alal qalbi min sima'i ahwa'ihim al-mubtada'ah. Yaitu kata beliau, lima yaridu 'alal qalbi, dikarenakan apa yang datang kepada kalbu tersebut, min sima'i ahwa'ihim al-mubtada'ah, dari mendengar ahwa'ihim, itu hawa nafsu mereka, al-mubtada'ah. Ini yang menimpa kalbu ketika seorang hamba bermujalasah dengan ahlul bid'ah. Maka hawa nafsu yang mubtada'ah yang dimiliki oleh mereka ahlul bid'ah, itu bisa tumridul qalba, bisa menjadikan kalbu seorang hamba menjadi sakit. Wa subhatihim al-mudillah, dan juga dikarenakan subhat-subhat yang menyesatkan, yang menghampiri kalbu seorang hamba tadi, yang masuk kepada kalbu seorang hamba, sehingga kalbu tersebut akan semakin sakit, sehingga lama kelamaan akan meninggalkan al-haq itu sendiri. Wa hakadha yakhbu nurul imani minal qalbi ba'da an kana musyrikan binuril kitabi was sunnah. Demikian juga kata beliau, yakhbu nurul iman, akan sirna cahaya keimanan dari kalbu seorang hamba, yang mana sebelumnya atau sebelumnya kalbu tersebut adalah musyrikun binuril kitabi was sunnah. Kalbu tersebut bercahaya dengan cahaya dari Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya bersinar, terpancar darinya Alkitab, nurul kitabi was sunnah. Namun dikarenakan bermujalasah dengan ahlul bid'ah, kalbu tersebut menjadi sakit karena mendengarkan hawa mereka, hawa nafsu mereka, mendengarkan subhat-subhat yang menyesatkan dari mereka, sehingga cahaya Alkitab dan juga sunnah yang ada dalam kalbunya sedikit demi sedikit akan hilang, akan sirna. Masunan mahmiyan amma yud'ifuhu wa yumriduhu minal ahwa. Yang sebelumnya kalbu tersebut masunan, mahmiyan, benar-benar terjaga, kata beliau, amma yud'ifuhu wa yumriduhu minal ahwa, dari perkara-perkara yang bisa melemahkan kalbu itu sendiri dan juga yang membuat sakit kalbu itu sendiri, dari hawa nafsu. Namun dikarenakan bermujalasah dengan mereka, kalbu tersebut menjadi sakit. Cahaya keimanan itu menjadi hilang, menjadi sirna. Cahaya Alkitab itu juga hilang, dan juga sunnah juga hilang dari kalbunya. Yang sebelumnya padahal kalbu itu sehat, kuat bercahaya dan juga seterusnya. Sehingga kata beliau rahimahullah, waspadalah kalian, waspadalah dari bermujalasah dengan ahlul bid'ah. Kemudian kata beliau, qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Wa kam jalabat khultatun nasi min nikmatin. Betapa banyak, kata beliau, yang namanya khultatun nas, bercampur baur dengan manusia, itu mendatangkan nikmah, itu mendatangkan musibah, mendatangkan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dafa'at min nikmatin, dan juga bisa menolak kenikmatan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, menghilangkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzalat min mihnatin, dan juga karena khultah, bercampur baur dengan manusia, itu bisa mendatangkan mihnah, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa attalat min minhatin, dan bisa mencegah dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa halat min raziyatin, dan mendatangkan min raziyah, yaitu musibah, malapetaka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awqa'at fi baliyatin, dan juga bisa menjerumuskan ke dalam baliyah, yaitu musibah, malapetaka. Wa hal afatun nasi illa nas, kata beliau rahimahullah, dan tidaklah afatun nas, kejelekan-kejelekan yang menimpa manusia, tidaklah terjadi illa nas, kecuali disebabkan karena manusia juga, itu bercampur dengan mereka, bercampur baur, mukhalatah dengan mereka. Kata beliau rahimahullah, wa hal kana ala Abi Talib indal wafati adarru min kurana'i su. Kata beliau rahimahullah, apakah ada pada diri Abu Talib ketika beliau menjelang wafatnya, ketika Abu Talib menjelang wafatnya, apakah ada pada beliau adarru min kurana'i su, yang lebih bermadarat daripada kurana usu, yaitu teman-teman yang jelek. Apakah ada yang lebih bermadarat kepada Abu Talib daripada kurana usu? Dengan adanya kurana usu yang ada di samping beliau ketika hendak wafatnya, menyebabkan beliau tidak mau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wahal afatun nasi illa nas, lam yazalu bihi hatta halu bainahu wa baina kalimatin wahidatin tujibu lahu sa'adatal abadi. Kata beliau rahimahullah, lam yazalu bihi, dan mereka terus menerus itu teman-teman jeleknya Abu Talib, terus menerus menemani Abu Talib ketika wafatnya, hatta halu bainahu wa baina kalimatin wahidatin, sehingga mereka menghalangi antara Abu Talib dengan kalimat, yaitu kalimatin wahidatin, antara dia dengan satu kalimat yang tujibu lahu sa'adatal abadi, yang bisa menyebabkan untuk beliau sa'adatal abadi, yaitu kebahagiaan yang langgeng. Mereka berhasil untuk menghalangi Abu Talib dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini semuanya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah madarat dari kurana usu, itu teman-teman jelek. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ba'dun nasi la ya'rifu wa la yaltafitu illa ila khultatil ahya'i, dan sebagian manusia la ya'rif, tidak tahu, wa la yaltafitu illa ila khultatil ahya'i, dan mereka la yaltafitu, tidak mau menoleh, tidak melirik kecuali kepada khultatil ahya', kecuali hanya kepada khultatil ahya, pengin bercampur baur dengan orang-orang yang masih hidup. Ini sebagian manusia seperti itu kondisinya, kata beliau. Mereka tidak tahu dan mereka tidak mau yaltafit, melirik kecuali kepada hal yang demikian, itu bercampur dengan orang-orang yang masih hidup. wa yaghfulu an murafaqatil amwat, dan mereka lalai, kata beliau, dari murafaqah al amwat, untuk berteman dengan orang-orang yang sudah meninggal. Wa hajatun nas fi hadhihi al azminati ila murafaqatil amwati aw kadu ma taghayyuriz zamani wa fasadihi wa nadaratil uswati wa qillatil qudwat, kata beliau rahimahullah. Dan kebutuhan manusia pada zaman sekarang ini, kebutuhan mereka untuk berteman, bermurafaqah dengan orang-orang yang sudah meninggal, itu auqat, lebih sangat butuh, bersama dengan adanya taghayyuriz zaman, perubahan zaman, dan juga adanya kerusakan-kerusakan, wa nadaratil as-uswat, dan juga nadirnya itu sedikitnya al-uswat, itu orang-orang yang menjadi uswah, wa qillatil qudwa, dan juga sedikitnya al-qudwat, itu orang-orang yang menjadi petua. Maka mereka, kata beliau rahimahullahu taala, sangat butuh untuk bermurafaqah dengan orang-orang yang sudah meninggal. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa man arada hadha as-safar fa alayhi bi murafaqatil amwat alladzina hum fil alami ahya'u, dan barang siapa yang menginginkan safar ini, kata beliau, maka hendaknya dia untuk melakukan murafaqatil amwat, wajib bagi dirinya untuk bermurafaqah, itu berteman dengan orang-orang yang amwat, itu orang-orang yang sudah meninggal, yang mana mereka, kata beliau, alladzina hum fil alami ahya'u, pada hakikatnya mereka di alam ini adalah orang-orang yang tetap hidup. Fa innahu yablughu bi murafaqatihim ila maqsidihi. Karena sesungguhnya, kata beliau, yablugh, akan sampai dengan sebab murafaqatihim, berteman dengan mereka, ila maqsidihi, kepada tujuannya. Itu orang-orang yang sudah meninggal, namun pada hakikatnya mereka tetap hidup, disebut-sebut oleh kaum muslimin. Wal yahdar min murafaqatil ahya'i alladziina fin naasi amwaatun, dan hendaknya seseorang itu waspada, berhati-hati dari berteman dengan orang-orang yang masih hidup, yang pada hakikatnya di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah manusia, mereka adalah al-amwat, itu orang-orang yang sudah mati sebenarnya. Fa innahum yaqta'una 'alaihi tariqahu, karena sesungguhnya mereka ini, orang yang masih hidup, yang pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang sudah mati, yaqta'una 'alaihi tariqahu, mereka akan memutus jalannya, memutus jalan, tujuan dia, safar dia akan menjadi terputus, jalan dia menuju Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi terputus. Falaysa lihadha saliki anfa'u min tilkal murafaqati wa awfaqu lahu min hadhihi al-mufaraqati, kata beliau rahimahullah. Maka tidak ada bagi orang yang as-salik ini, orang yang menempuh ini, itu orang yang sedang safar ini, tidak ada baginya anfa' min tilkal murafaqati, sesuatu yang lebih bermanfaat daripada berteman dengan mereka, itu berteman dengan orang-orang yang mereka sudah meninggal namun pada dasarnya mereka masih hidup, itu orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki ilmu, yang mereka disebut-sebut kebaikannya, dan juga seterusnya. Dan tidak ada bagi orang yang menempuh perjalanan ini yang lebih tepat baginya min hadhil mufaraqati, dari mufaraqah, itu berpisah dengan orang-orang yang jelek tadi, yang mereka mungkin masih hidup namun sebenarnya mereka adalah al-amwat di tengah-tengah manusia. Kemudian yang terakhir, kata al-muallif rahimahullah, faqad qala ba'du man salaf, dan sungguh sebagian orang-orang dahulu mereka menyatakan, itu salaf terdahulu mereka menyatakan, shattan baina aqwamin mauta tahyal qulubu bi dzikrihim wa baina aqwamin ahya tamutul qulubu bi mukhalatatihim, kata beliau rahimahullah. Shattan, sangat jauh, kata beliau, baina aqwamin, antara satu kaum yang mauta, yang mereka sudah meninggal, namun tahyal qulubu bidzikrihim, qalbu-qalbu itu akan hidup dengan menyebut-nyebut mereka. Dengan suatu kaum yang mereka masih hidup, namun tamutul qulubu bimukhalatatihim, qalbu itu akan menjadi mati dengan sebab bermukhalatah, bercampur berbaur dengan mereka. Ini sebagian salaf mengucapkan demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan al-mu'allif rahimahullah dari bahaya bermukhalatah dengan ahlul bidah ini menjadi sesuatu tambahan ilmu bagi kita, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang disebutkan oleh beliau, kemudian kita menjadi orang-orang yang waspada dari bermukhalatah dengan ahlul bidah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.